kamu melewatkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Matamu melemahkanku saat pertama kali ku lihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Inikah cinta pandangan yang pertama? Karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh, dari mana? Oh, dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangan. Dari mata kau buat ku jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangan. Dari mata kau buat ku jatuh terus jatuh ke hati. Matamu melemahkanku saat pertama kali ku lihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Oh, mungkin inikah cinta pandangan yang pertama. Kenapa yang ku rasa ini tak biasa. Oh, jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh, dari mana? Hey! Dari matamu, matamu cinta. Ku melihat ada bayangan. Dari mata kau buat ku jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangan. Dari mata kau buat ku jatuh terus. Cari mata kau buat ku jatuh.